Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, di sore kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenal hak seorang istri yang hendaknya ditunaikan oleh suaminya. Pada pembahasan ini, kita ingatkan ibu-ibu sekalian, bukan untuk menuntut, namun agar kita memahami apa hak-hak kita. Tunaikan terlebih dahulu hak suami kita, untuk kemudian kita mengerti hak kita sebagai istri. Karena kalau saling menuntut, ini akan memberikan efek yang negatif dibanding dengan saling memberi. Suami berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak istrinya. Sebaliknya, istri berusaha semaksimal mungkin memberikan hak suaminya. Istri berpikir agar suami terpenuhi haknya, dan suami berpikir agar istri terpenuhi haknya. Yang pertama, kita ulangi dari apa yang kita bahas. Ayyun fiqa alaiha. Hak seorang istri adalah diberi nafkah. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, pada kisah Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan untuk mereka para istri, atas kalian wahai para suami kewajiban memberikan rizki kepada mereka, nafkah. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada mereka dengan baik. Sesuai kemampuan seorang suami, suami memberikan kepada istrinya makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, sesuai kemampuan. Ini adalah hak istri. Hendaknya kaum suami memperhatikan hal ini. Tidak boleh menjadi suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Tidak boleh menjadi suami-suami yang pemalas mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran istri dan dukungan istri kepada suami, biiznillah keluarga tersebut akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tidak kemudian menjadikan hal tersebut an-nafaqah menjadi bahan keributan. Maka atas istri, jangan terlalu menuntut berlebihan kepada suami di luar kemampuan. Bagi suami, jangan melepas tanggung jawab nafkah yang Allah wajibkan atas dirinya. Kemudian yang setelahnya, hak seorang istri adalah tidak dipukul wajahnya. Tidak boleh istri ditampar. Seorang suami haram menampar wajah istrinya. Karena wajah adalah kemuliaan seseorang. Dengan dalih memberikan adab kepada istri, tetap diharamkan memukul wajah istri. Hak istri untuk tidak ditakdib dengan dipukul wajahnya. Maka hendaknya bagi suami bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sedang marah, jangan sampai melayangkan tangannya ke wajah istrinya. Haram. Bahkan kepada siapapun juga haram. Kepada anak juga haram. Ini. Adapun memukul musuh, berperang, ini beda-beda hal. Kemudian termasuk hak istri tidak didoakan qabbahakillah. Seorang suami haram untuk mendoakan qabbahakillah, semoga Allah memburukkan, menjelekkan dirimu. Doa ini tidak boleh. Haram dikeluarkan seorang suami kepada istrinya. Barakallahu fikum. Dan termasuk hak istri tidak diboikot oleh suaminya kecuali di dalam rumah. Nabi SAW bersabda, wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau memboikot istrimu. Dan janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Namun di sana ulama seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fath menerangkan bahwasannya Nabi SAW pernah memboikot istri-istrinya di luar rumah. Maka dua dalil ini digabungkan. Dilihat mana yang lebih manjur. Ketika diboikot di dalam rumah, lebih membuat istri segera memperbaiki adab wal akhlak, maka diboikot di dalam rumah. Ketika diboikot di luar rumah lebih mengena pada hati istri-istri, maka di luar rumah. Namun mayoritasnya ketika istri yang baik dihajar oleh suaminya tidak mau dibikinin kopi, tidak mau dicucikan bajunya, tidak mau tidur bareng, tidak mau berbicara. Istri-istri yang baik pasti menangis. Dia akan terasa dengan segera apa yang terjadi pada suamiku. Mayoritas seperti itu. Mayoritas seperti itu kalau dia wanita yang lembut hatinya. Yakhtalif bikhtilafil akhwal. Namun hal ini dibedakan dengan keadaan masing-masing. Sehingga yang disepakati adalah seorang istri diberi nafkah, seorang istri tidak dipukul wajahnya, dan seorang istri tidak boleh didoakan buruk oleh suaminya. Nasihat untuk ibu-ibu sekalian, jangan sampai suami-suami ibu-ibu, suami kita membutuhkan boikot untuk mendidik kita. Jadilah wanita-wanita salihah. Memang betul mayoritas perempuan menjadi penduduk neraka. Namun jadilah ibu-ibu sebagai calon-calon penduduk al-jannah. Mendampingi suaminya menuju jannahnya Allah, Darun Na'im, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Bersabar dengan kekurangan suami, berusaha menjadi penyempurna. Demikian pula beradab dan berakhlak serta menegakkan agama pada dirinya. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Fadhfar bidzatid din." Maka wahai kaum lelaki, wahai para pemuda, pilihlah wanita-wanita yang memiliki agama. Maka itu adalah hasungan untuk muslimat mengamalkan agamanya. Memperhatikan imannya, memperhatikan Islamnya, memperhatikan al-a'mal as-salihat, dan memperhatikan akhlak dan budi pekertinya kepada suami secara khusus. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan di dalam mendidik seorang istri. Sekali lagi, semaksimal mungkin ibu-ibu jangan sampai seperti ini. Jangan sampai suaminya membutuhkan cara-cara membenahinya. Sebisa mungkin ibu-ibu sudah baik, sudah berbenah sendiri. Namun penyebutan ayat ini sebagai bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapati istri kurang salihah, maka Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan perempuan-perempuan, istri-istri yang kalian takut pembangkangannya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah. Hendaknya ibu-ibu sampai tingkatan ini saja. Ketika terlihat kurang baik, suaminya menasihati, selesai. Jangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Wahjuruhunna, apabila nasihat belum juga membenahi, sekali lagi jangan sampai seperti itu, maka boikotlah mereka di tempat tidur. Maka seyogianya suami istri tidur dalam satu ranjang. Jika tidak ada udzur, jika tidak ada udzur. Naam. Anak-anak dipisah pada umur 10 ke atas, dipisah di tempat tidur yang lain, di kamar yang lain. Wadribuhunna. Dan ini jangan sampai lagi. Kalau dinasehati sudah tidak bisa, maka Allah memerintahkan untuk perempuan-perempuan itu diboikot di tempat tidur. Wadribuhunna. Kalau juga tidak berefek, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membuat cacat. Tidak membuat cacat. Jadi hendaklah ibu-ibu menjadi yang pertama saja. Karena ibu-ibu manusia biasa. Dipastikan banyak lupa dan kesalahan. Sebagai suami yang saleh, sebagai suami yang mencintai istrinya, dia akan memberikan nasihat, akan memberikan masukan-masukan mau'izat kepada istrinya. Maka kita sebagai istri hendaknya cepat kembali kepada kebenaran, hilangkan egois, hilangkan marah, hilangkan kekecewaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan artinya menerima nasihat adalah kehinaan, dan bukan artinya pemberi nasihat dipastikan lebih tinggi dari orang-orang yang diberi nasihat. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dan juga termasuk hak ibu-ibu yang hendaknya ditunaikan oleh suami. Suami jangan pulang ke rumah dengan mengejutkan, tanpa ada kabar. Tanpa ada kabar. Jangan berdalih dengan surprise atau kagetan, ya kejutan. Di dalam As-Sahihain dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, kami dulu safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita sampai ke kota Madinah, datang selepas safar, kami pun bersegera ingin masuk ke rumah istri-istri kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, amhilu, santailah, jangan tergesa-gesa, amhilu, ulurlah sedikit waktu, jangan tergesa-gesa, ya, jangan membuat terkejut. Hatta tadkhulu lailan aw isya'an, sampai kalian masuk waktu malam, waktu isya. Kenapa? Likai tamtashitash sya'isatu, agar istri yang belum sempat berdandan, bersisir, watastahiddal mughibatu, dan sempat membersihkan anggota tubuhnya yang lain. Karena tentunya istri ingin menyambut suaminya, istri yang salihah, dia akan menyambut istrinya yang letih karena safar. Maka istri tersebut akan berusaha rumahnya bersih, rumahnya wangi, dipel, ditata, dan dirinya pun berbenah diri, membersihkan diri, ya, memperindah diri untuk menyambut suaminya. Kalau datangnya suami secara terkejut, maka ini menyusahkan istri di dalam rumah. Maka termasuk hak istri, apabila suami safar, tidak boleh mengejutkan. Tidak boleh datang dengan mengejutkan. Hendaknya memberi kabar. Zaman itu belum ada WA, belum ada telepon. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan untuk membiarkan mereka berkesempatan untuk berbenah. untuk berbenah. Ini. Kemudian hak istri yang setelahnya adalah diajari ilmu. Ketika suaminya mampu mengajarkan kepada istrinya ilmu, ajarkan kepada istrinya al-ilm. Apabila suami tidak memiliki ilmu, maka tidak boleh malas mengantarkan istri-istrinya untuk belajar. Asy-Syaikhan di dalam sahihaihima meriwayatkan, yakni Al-Bukhari wa Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah wasiat dengan wasiat yang terbaik kepada kaum wanita. Kepada kaum wanita. Tentunya wasiat terbaik untuk perempuan adalah pesan-pesan ilmu agama. Pesan-pesan ilmu agama. Berikanlah wasiat yang terbaik kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian. Wasiat apa yang lebih baik dibanding tauhid, dibanding sunnah? Tata cara ibadat seorang suami mengajarkan kepada istrinya. Atau yang kedua, suami mengantarkan istrinya ke tempat-tempat majelis ilmu. Suami memfasilitasi istrinya untuk belajar ilmu agama. Baik tulisan atau yang bisa didengar. Walhamdulillah, kita di zaman yang dimudahkan padanya wasailul ilmi. Media-media untuk ilmu. Sehingga seorang suami dipermudah dengan banyaknya media-media penyampaian ilmu. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka sungguh perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lah, dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bagian atas. Adalah bagian paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka apabila engkau wahai suami memaksa untuk meluruskannya, maka akan terjadi perceraian. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dan apabila engkau meninggalkan tulang rusuk bagian atas tersebut, maka terus-menerus akan bengkok. Fastausu bin nisa. Maka wasiatkanlah oleh kalian kaum suami kepada istri-istrinya dengan wasiat-wasiat yang baik. Dan termasuk dari bentuk wasiat yang paling mulia, yang paling besar adalah mengajarkan kepada istri-istri kita ilmu-ilmu agama. Birifqin walin, dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Karena perempuan ditabiatkan bengkok, dibenahi dengan perlu kelembutan. Kelembutan ini kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa shanahu. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Demikianlah hak seorang istri hendaknya diberi ilmu, diajari oleh suaminya ilmu agama, jika memang suaminya memiliki ilmu agama. Kalau qadarullah suaminya belum memahami ilmu agama dengan cukup, karena kebetulan suami istri mengerti kajian-kajian Islam, kajian-kajian sunnah berbarengan, maka hendaknya suami memberikan fasilitas ilmu, media-media, seperti mengantarkan ke tempat-tempat kajian, memberikan fasilitas-fasilitas yang dengannya istrinya bertambah ilmu agamanya. Untuk itu jangan diulang pada anak-anak kita. Bentuklah anak-anak laki-laki kita ini menjadi anak-anak yang memahami ilmu agama. Sehingga ketika kita nanti memiliki menantu perempuan, anak-anak kita mampu memberikan pengajaran kepada istri-istrinya. Kita pun sebagai mertua akan senang dan bahagia melihat menantunya diajari oleh putra-putra kita ilmu-ilmu agama. Karena sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin tidak mampu memberikan pengajaran kepada istri-istri mereka. Itu semua karena buah jauhnya kaum muslimin, buah pahit dari jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama. Mereka lebih cenderung memikirkan ilmu-ilmu keduniaan. Bukan artinya kita meremehkan ilmu-ilmu keduniaan dan mengharamkannya. Karena sebagian ilmu dunia bersifat fardu kifayah, kewajiban yang hendaknya memang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Ilmu-ilmu yang dengannya tegak kehidupan duniawiyah masyarakat muslim. Namun seringkali kaum muslimin lebih mengutamakan ilmu-ilmu duniawiyah untuk anak-anaknya, sehingga ketika mereka sudah berprofesi, sudah berkarir, sudah memiliki anak, memiliki istri, ilmu agamanya masih kosong. Ilmu agamanya masih kosong. Maka mari kita rubah kebiasaan ini. Falyattaqillah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pentingkan ilmu agama untuk putra-putra kita, putri-putri kita. Karena itulah yang akan menjadi tanggung jawab mereka di dalam mengarungi kehidupan nyata. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan perempuan itu seperti botol bling, qawarir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kaum wanita itu seperti botol yang terbuat dari gelas atau yang semisalnya, seperti botol-botol sirup, ya. Artinya apa? Perempuan itu gampang pecah. Perempuan itu gampang tersinggung. Perempuan itu gampang memasukkan ucapan-ucapan pada hatinya. Sehingga sebagai suami, hendaknya mengerti ketika mengajarkan kepada istrinya pelajaran-pelajaran, qadarullah belum paham-paham. Ya, karena sebagian perempuan tidak seperti laki-laki. Harus dipahamkan 2 kali, 3 kali. Jangan dibodoh-bodohkan. Apalagi ketika istri kita sudah memiliki anak, tentunya waktu dan kesibukannya sudah sangat terbagi. Dari pagi sudah membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, memasak, menata rumah, mempersiapkan anak. Bisa jadi mereka pun memikirkan sayur mayur, beras, dan yang lain-lain. Sehingga ketika belajar ilmu agama, sedikit tersendat, maka bagi suami jangan mudah menghukumi mereka, karena hak mereka sebagai istri adalah diajari ilmu agama, hendaknya birifqin walin, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya seperti Aisyah dalam ilmu. Berbeda-beda. Istri beliau banyak. Kurang lebih 9 atau 11. Namun tidak sama keilmuan ummahatul mukminin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi itu semua. Di dalam perjalanan hidup Rasul alaihi salatu wasalam yang sangat harum, tidak ada pada perilaku beliau menyerang istrinya, membodoh-bodohkan istrinya, menjatuhkan mental istrinya dalam belajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rauf rahim layyinan sahla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang sangat penyayang, sangat rahim, layyin, lembut, sahlan dan mudah. Ketika istri belum paham, kita stop pelajarannya, kita ulangi lagi di waktu berikutnya. Kalau seandainya sekali belum paham, maka tidak perlu dimarahi, dibentak. Layyinan sahla, mudah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua hal kecuali pasti Nabi mengambil yang paling mudahnya. Malam yakun isma, selama tidak mengandung dosa. Fa in kana isman kana ab'adan nas minhu. Maka apabila pilihan tersebut mengandung dosa, maka Nabi orang yang paling jauh dari pilihan tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dendam untuk dirinya kecuali beliau membalas orang-orang ketika keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka beliau marah dan bangkit membalas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis riwayat Bukhari tadi dari sahabiah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya mudah. Ketika mengajari istri, maka beliau adalah orang yang sangat sabar. Karena ilmu untuk istri adalah hak yang hendaknya suami memperhatikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khairukum khairukum li ahli. Beliau telah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di tengah kalian kepada keluarganya. Ketika dia bisa mengajarkan kepada orang lain dengan pengajaran-pengajaran yang baik, maka kepada anak istrinya hendaknya lebih bersabar. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di tengah kalian untuk keluargaku. Hadis sahih. Hadis secara sanad sahih. Yang disebutkan oleh Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami'is Sahih mimma laisa fis sahihain. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka karena ilmu adalah hak istri, maka suami hendaknya bersabar mengajari istrinya. Bagi istri, jangan malas-malasan belajar. Ketika suaminya memang tidak memiliki ilmu, maka istri harus lebih bersabar lagi untuk mau menghadiri majalisul ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu, baik tata cara membaca Al-Quran atau tata cara ibadat atau berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, fiqih, muamalat, aqaid, iman, as-sunnah dan yang lain-lain. Yang lain-lain. Ini. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Demikianlah hak istri. Hak apa? Istri. Kemudian yang termasuk hak istri adalah an yu'ashiraha bil ma'ruf. Hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Istri punya hak untuk suaminya berakhlak kepadanya. Jangan karena besarnya hak suami, kemudian tidak sebaliknya istri diberi akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri tersebut dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hak istri adalah suami bermuamalah dengan baik. Dan perlu diingatkan bagi suami-suami yang berpoligami, jangan tidak adil. Jangan tidak adil. Kecondonganmu kepada sebagian istrimu, jangan membuat engkau tidak berakhlak kepada sebagian istri. Mereka berhak masing-masingnya untuk mendapatkan mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Al-Baqarah 228. Dan untuk kaum wanita, semisal kewajiban atas mereka kepada suami, hak yang harus ditunaikan dengan ma'ruf. Yang harus ditunaikan dengan ma'ruf. Wal'iyadu billah, sebagian suami seperti memperbudak istrinya. Ya. Istrinya dia tekan untuk memberikan hak, namun dia sebagai suami menyepelekan hak istrinya. Tentunya ini dosa. Tentunya ini apa? Dosa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan al-jaur, kejahatan. Ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Kalian wahai suami, apabila ingin menjadikan istrimu tetap menjadi istrimu, maka pergaulilah dengan pergaulan baik. Kalau sudah tidak mau menjadikan istrimu sebagai istri, maka lepaskanlah dengan lepas yang baik. Ditalak, dilepas. Kalau memang engkau kepingin mentalaknya, maka talaklah dengan baik. Ketika engkau ingin menjadikan istrimu tetap menjadi istrimu, maka peganglah dengan muamalatun bil ma'ruf, muamalah yang baik. Tidak boleh menjadikan istri sebagai tempat kezaliman. Khuluqun zamim, akhlak yang tercela. Ini barakallahu fikum. Kalau suami hanya pintar menuntut dan istri juga demikian pintar menuntut dan tidak pintar memberikan hak masing-masing, maka rumah tersebut bisa dibayangkan sulit menemukan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah. As-sa'adah bainahuma, kebahagiaan akan terwujud untuk suami dan istri di dalam rumah. Buah yang manis adalah ketika suami dan istri saling memperhatikan hak-hak di antara mereka berdua. Dan apabila terjadi perselisihan, hendaknya Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang berilmu, yang mengerti Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan mereka, jujur di dalam menyampaikan keluh kesahnya kepada asatidzah, kepada masyayikh, kepada guru-gurunya. Jangan karena ingin didukung seorang suami bercerita tidak lengkap. Jangan karena ingin didukung seorang istri bercerita dengan cerita yang tidak lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura ayat ke-10. Dan apapun yang kalian perselisihkan, maka hukum dan keputusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain An-Nisa 59 senada dengan lanjutan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, wahai suami, wahai istri, dan wahai kaum muslimin secara umum, hendaklah kalian mengembalikan perselisihan di antara kalian kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kepada guru-guru kalian yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah sebagai suami merasa Allah tidak adil mengatur hak istrinya. Dan sebaliknya, jangan sampai seorang istri merasa Allah tidak adil di dalam menentukan hak suaminya. Mari kita yakini bahwa apa yang telah Allah atur di dalam pergaulan suami dan istri adalah yang terbaik. Tidak ada hukum yang lebih baik dibanding hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hak istri adalah suami menghias diri. Hendaknya suami juga rajin bersih-bersih. Mandi wangi, bersih. Ya, tidak hanya istri yang dituntut untuk berdandan, untuk rapih, karena sebenarnya istri juga berhak untuk melihat suaminya bersih, rapi, wangi, tertata rapi. Demikian. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Karena ini masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala 228. Dan untuk mereka semisal kewajiban yang mereka harus tunaikan kepada suami, hak dengan ma'ruf. Tentunya sebagai istri pun harus paham keadaan kalau suaminya baru selesai kerja, baru selesai ngarit, selesai macul, selesai ini, selesai itu, ya tidak mungkin wangi. Ya, berikan kesempatan dia untuk berbenah, ya, dan seterusnya. Sama ketika istri juga selesai masak, selesai ini, selesai itu, ya, yang jelas keduanya saling pengertian. Kemudian yang mungkin bisa disebutkan terakhir di majelis sore kali ini, termasuk hak istri adalah suami jangan melarang istrinya ketika ingin sholat di masjid atau ingin menghadiri majalisul ilmi di masjid. Ya. Di dalam as-sahihain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian larang hamba-hamba wanita milik Allah dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi suami atau ayah ketika putri tersebut belum menikah, tidak dibolehkan melarang istri dan putrinya ingin ke masjid, kecuali apabila ditakutkan fitnah. Apabila ditakutkan fitnah, sesuatu yang mengurangi kadar agama. ya, nah maka lebih baik sholat di rumah. Lebih baik sholat sholat di rumah. Barakallahu fikum. Ini tentunya ke masjid jangan berdandan, ya, walaupun ke tempat lain pun tidak boleh berdandan. Berdandan wangi, rapi, cantik di rumah di depan suaminya. Barakallahu fikum. Mungkin ini ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.